Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Ahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian بلوغ المرام من أدلة الأحكام قاري الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى. Qala rahimahu al-hadith al-thamin wa sittun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-468. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazah fa in taqus salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taqus siwa dalika fa syarrun tadaunahu alriqabikum. Muttafaqun alaihi. Segeralah dalam mengurus jenazah jika jenazah adalah orang yang baik, maka kalian menyegerakan orang itu dapat kebaikan. Tapi kalau bukan orang yang baik, maka sama saja kalian meletakkan kejelekan lama-lama di atas pundak-pundak kalian. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-isra'u bil janazati naw'an. Al-isra'u bil janazati naw'an. An-naw'ul awwal. Al-isra' fi tajhiziha wa dafniha. Fi tajhiziha wa dafniha. Ats-tsani al-isra fi hamliha ila al-qabr. Bersegera dalam mengurus jenazah ada dua macam. Yang pertama ialah al-isra fi tajhiziha wa dafniha. Bersegera untuk mengurus jenazah dan segera menguburkannya. Tidak menunda-nunda terlalu lama tanpa ada keperluan yang mendesak. Dan yang kedua, bersegera membawanya ke kuburan. Asalnya al-amru bil isra' fi hamliha ila al-qabri wal muradu bihi hamluha bi masyin sari'il khata Birifkin perintah untuk segera membawa jenazah ke kuburan. Yang dimaukan di sini ialah dengan jalan yang cepat langkahnya, tapi disertai dengan kelembutan. Ya. Cepat langkahnya, tapi apa ini? Lembut. Tam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimah ta'ala. Amma dabi bunnas al-yawm khutwatan amma dabi bunnasi al-yawma khutwatan fabid'atun makruhatun mukhalifatun lissunnati litashabbuhi bi ahlil kitabi amma dabi bun nas al yauma khutwatan fabid'atun makruhatun mukhalifatun lisunnah litashabbuh bi ahlil kitab. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun yang dilakukan oleh orang-orang saat ini dengan melangkah pelan-pelan ketika membawa jenazah, maka termasuk bid'ah yang dibenci, menyelisih sunnah karena menyerupai ahlul kitab. Demikian. Ya. Disebut dabib itu kayak jalannya semut. Ini ternyata menyelisih sunnah. Nah, tasabuh dengan alur kita. Baik. Asalisa, pada yang ketiga. Hamlul janazati ilal qabri khasun birrijal, khasun birrijal. Memikul jenazah ke kuburan itu khusus untuk laki-laki. Ini perempuan tak boleh ikut. Nah. Karena dalam hadis ini disebutkan an-riqabikum. Budak-budak kalian di sini ya biasa laki-laki yang mengangkat. Rabi'ah. Isbatul jazai al-ukhrawi min khairin aw syarrin. Isbatul jazai al-ukhrawi min khairin aw syarrin. Menetapkan adanya balasan akhirat yang baik atau yang jelek. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya jenazah itu ada dua, ada yang salihah, ada yang duna dalik atau siwa dalik. Ada yang baik, ada yang jelek. Itu mengandung isyarah bahwasanya ada balasan akhirat untuk yang baik atau yang jelek. Al-Khamisah. Faedah yang kelima. Talabu musahabatil akhyari. Talabu musahabatil akhyari. Walibti'ad anil asrari. Walibti'adi alil asrari. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk berteman dengan orang-orang baik dan menjauhi orang-orang yang jahat, yang jelek agamanya. Sampai ketika mati sekalipun perlakuannya berbeda. Nah, yang baik biar segera dapat nikmat-nikmat kubur. Yang jelek biar kita enggak terlalu lama ngangkat orang jelek gitu ya. Tanya segera biar sampai ke kuburan. Kalau ternyata jenazahnya itu orangnya jelek agamanya, kita supaya tidak berlama-lama mikul orang apa ini yang jelek agamanya. Berarti kita apa ini berusaha untuk menghindar sedapat mungkin dari orang-orang apa ini yang jelek agamanya, yang jahat. Nah, itu sudah mati seperti itu. Apalagi yang masih hidup, maka kita harus lari sejauh-jauhnya menghindar dari orang-orang yang jahat atau yang jelek, agar kita tidak terpengaruh dengan mereka. Nah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadis at-tasi' wa sittun wa arba'umi'ah. Hadis yang 469. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu kirat. Wa man syahidaha hatta tutfana falahu kiratani. Kila wa mal kiratani qala mithrul jabalainil azimaini. Muttafaqun alaih. Wali muslimin hatta tuba'a fil lahdi. Walil Bukhari aydan min hadithi Abi Hurairah. Man tabi'a janazata muslimin imana wa ihtisaba wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratayni kullu qiratin mithlu jabali Uhud. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala satu kirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah dikuburkan, maka dia mendapat pahala dua kirat. Maka ditanya, apa itu dua kirat? Beliau bersabda, seperti dua gunung yang besar. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, sampai jenazah itu diletakkan di dalam liang lahatnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, juga dari hadis Abu Hurairah, disebutkan barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim didasari dengan keimanan dan berharap pahala kepada Allah, dan terus menyertai jenazah itu sampai disolatkan, kemudian sampai selesai dikuburkan, maka dia pulang dengan membawa pahala sebesar dua kirat. Satu kirat seperti gunung Uhud. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faidatu ula, fadlu shuhudil janazah bisolati wa tasyi'i wal hamli wa dafni imana wa ihtisaba. Keutamaan menyaksikan jenazah, menyaksikan sholatnya, menyaksikan kepengurusannya, menyaksikan memikulnya, menyaksikan menguburnya dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya, anna jaza'a man sahidal janazata minas salati hatta dafni walam yufariqha. Huwa kiraton minal ajri. Wal kirat mithlul jabal. Wa man shalla 'alaiha faqat. Falahu qiratun min al-ajri. Barang siapa balasan orang yang menyaksikan jenazah mulai dari sholat sampai dikubur dan tidak memisahkannya, yakni tidak meninggalkannya, mulai menyolatkan sampai menguburkan, maka dapat dua kirat pahala, satu kirat seperti gunung. Dan barang siapa yang sholat saja, maka dapat satu kirat pahala. Di dua kirat itu didapatkan kalau dia apa ini? Nyolatkan sampai apa ini? Nguburkan. Kalau nyolatkan saja, tidak ikut nguburkan, satu kirat. Salisa, baik yang ketiga. Khusus sahabati. Ala fahmil ilmi. Fahman sahiha. Bisualihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fima ashqal alaihim. Khusus sahabati ala fahmil ilmi fahman sahihan bisualihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fima asqala alaihim. Para sahabat itu bersemangat untuk memahami ilmu dengan pemahaman yang benar, dengan cara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang muskilah untuk mereka, ya, yang mereka anggap masih samar. Ya, para sahabat yang bertanya, apa itu yang dimaksud dengan kirat? Nah, beliau menjawab seperti Gunung Uhud. Jadi pemahaman sahabat terhadap ilmu itu betul-betul mutkin dan benar, sehingga penukilan para sahabat termasuk rujukan utama bagi generasi-generasi setelahnya dalam memahami Al-Quran was Sunnah, karena para sahabat itu pemahamannya benar dan teliti. Barakallahu fikum. Mereka lah yang paling tahu apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an was Sunnah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ala hadis as-sab'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-470. Wa an Salim an abihi radhiyallahu anhuma. Dari Salim, dari bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa hum yamshuna amamal janazah. Rawahu Al-Hamsah wa shahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu an-nasai wa ta'ifatun bil irsal. Dari Salim, dari bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sungguhnya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Abu Bakar, melihat Umar, semuanya berjalan di depan jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dianggap ada ilat atau cacat oleh An-Nasa'i. dan sekelompok yang lain bahwa hadis ini mursal. Al-hadis hasan. Shahahahu Asy-Syalbani. Naam. Fi fawaid. Al-faidatul ula istihbabu tasyi'il janazah hatta tudfan. Istihbabu tasyi'il janazati hatta tudfan. Sunnah mengantar jenazah sampai dikuburkan. Asalnya, pada yang kedua, ya juzu lil musyati ayyamsu khalfal janazah au amamaha. Waraqibu khalfal janazah. Boleh bagi yang mengantar jenazah sambil jalan kaki untuk berada di belakang jenazah atau di depan jenazah. Untuk yang naik kendaraan, maka di belakang jenazah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan, kalau ikut nguburin saja, tidak ikut sholat, apakah mendapatkan satu qirat? Wallahu ta'ala bissawab. Ya. Kalau nyolatkan plus nguburkan, dua qirat. Kalau nyolatkan saja, enggak pakai nguburkan, satu qirat. Kalau nguburkan saja enggak pakai nyolatkan, bagaimana? Wallahu ta'ala bissawab. Yang jelas dapat keutamaan, dapat pahala, ya, untuk mengatakan dapat satu kirat sama seperti sholat saja. Itu butuh apa ini penjelasan. Saat ini saya masih belum dapat penjelasan tentang masalah itu, ya. Nah, tapi yang jelas dapat apa ini? Pahala mengantar jenazah ke kuburan. Nah, tapi kalau disamakan satu qirat karena hanya memenuhi salah satu saja, nah ini butuh penjelasan yang lebih lanjut. Nah, wallahu ta'ala. Jadi kalau nyolatkan, nguburkan satu paket itu, ya, dua qirat. Kalau nyolatkan saja satu qirat, ya. Tapi kalau nguburkan saja enggak pakai nyolatkan, nah, dapat keutamaan seperti dalam hadis ini, namanya tasyi'ul janazah hatta tudfan, ngantar janazah sampai dikuburkan, dapat pahala. Apakah pahalanya satu qirat? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.